Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Ini tuh dimulai dari tahun 2014, di mana untuk pertama kalinya aku mendaftar training dan juga diizinkan untuk on air pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014, di mana saat itu aku masih menjadi mahasiswa tahun kedua. Dan cerita ini sebenarnya sudah sangat ingin aku ceritakan ke teman-teman, namun masih banyak hal yang perlu dipikirkan pada saat itu. Baik, singkat ceritanya, aku pertama kali ke radio itu pas memberikan surat lamaran, semua persyaratan, historis nilai, KRS, dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk melamar menjadi seorang penyiar. Namun ketika itu hanya sebentar di radio, dan tibalah pada saat kakak senior penyiar itu memberi tahu melalui pesan singkat bahwa kita bakalan kumpul, aku bareng teman-teman yang lain juga disuruh kumpul di radio itu hari Minggu. Minggu pagi itu sekitar jam 10. Jadi berhubung karena rumah aku cukup jauh dari radio, jadi aku memutuskan untuk pergi lebih awal. Itu sekitar jam 9 aku udah mulai on the way ke radio dan harus menaiki 2 kali angkot gitu. Jadi harus naik 2 kali angkot untuk bisa sampai ke radio. Namun radio ini letaknya atau lokasinya itu berada di salah satu jalan utama di Kota Padang, itu di sebelah utara Padang arah ke pantai. Dan posisi radio ini juga sangat strategis karena berada di tepi jalan. Di tepi jalan, dan radio ini juga memiliki bangunan yang cukup bagus. Di antara semua radio yang pernah aku kunjungi, radio yang tempat aku siaran ini adalah salah satu bangunan yang bagus banget untuk sebuah radio atau studio radio. Jadi, radio tempat aku siaran ini memiliki 3 lantai. Itu di lantai pertama ada gudang, ada ruang meeting, ada musola juga, ada ruang OB, ada 2 kamar mandi, dan dapur. Nah, kamar mandi untuk di radio itu cuma ada di lantai 1. Jadi di lantai 2 dan 3 kita nggak punya kamar mandi. Terus naik ke lantai 2 ada ruang marketing, ada ruang tamu, terus ada ruang direktur. Nah, di lantai 3 lah tempat kita bersiaran atau tempat kita on air. Itu kita memiliki 2 studio, itu studio 1 dan studio 2, terus ruang manajer, ruang recording, ruang reporter, dan ruang pemancar. Dan yang paling belakang itu tempat kita biasanya nongkrong kalau mau makan atau mungkin mau sekedar duduk-duduk aja makan-makan. Biasanya kita nongkrongnya di belakang gitu karena memang tempatnya terbuka dan juga ada tower pemancar di sana. Dan singkat ceritanya lagi, aku pertama datang itu, dan oh ya, sebelumnya aku nyampe di radio itu jam 9 lewat 1:04. Jadi aku memakan waktu 15 menit untuk radio. Sampainya di radio, waktu itu radio kosong. Di lantai 1-2 nggak ada orang, OB juga nggak ada. Karena itu hari Minggu juga, dan hanya ada kakak penyiar senior yang lagi siaran di lantai 3, dan dia sendiri gitu. Dan ketika aku naik, dan kebetulan kakak itu lagi nggak voice, jadi dia ngelihat aku datang dan aku langsung samperin, nanya, "Kak, nunggu di mana nih?" gitu. Dan kakak itu bilang, "Yaudah, tunggu di studio 2 aja, nanti selesai kakak siaran dan teman-teman udah datang, kita mulai interview sama cek sound." Karena waktu itu calon penyiar bakalan di interview plus di cek sound. Dan aku duduk dong di studio 2, dan studio 2 ke studio 1 ini ada tembok, dan tembok itu dikasih kaca di tengahnya, jadi kelihatan. Aku ngeliat kakak itu lagi siaran, dan kakak itu lihat aku duduk di studio 2 gitu. Dan ini nih ruangan, semua ruangan yang ada di lantai 3 itu sejajar gitu, jadi di nggak ada yang hadap-hadapan, karena bangunannya memang nggak terlalu besar untuk radio ini, bangunan perusahaannya, jadi semua ruangan tuh sejajar dan punya koridor yang luasnya itu hanya sebesar 3 orang jajar di samping-sampingan gitu, jadi nggak terlalu besar. Dan studio 2 ini aku duduk dong di dekat arah pintu gitu, duduk sambil main handphone. Terus aku dengar suara orang jalan gitu, orang lari terburu-buru. Gimana sih kalau kita buru-buru naikin tangga gitu? Dan suaranya tuh banyak banget tapak kakinya. Jadi otomatis itu nggak satu orang, dan aku kira itu teman-teman aku yang buru-buru gitu. Karena waktu itu jamnya udah hampir jam 10, dan kita janjinya jam 10 buat ngumpul gitu. Dan aku kira itu teman-teman aku gitu. Dan ternyata pas aku cek, loh kok gak ada orang, tapi suaranya tuh kayak orang naik ke atas gitu. Dan aku cari, mana tau bukan teman-teman aku, mana tau penyiar atau orang lain atau tamu ya. Dan aku mulai cari, mulai dari belakang aku carinya, dari dapur sampai di depan pintu studio siaran, dan gak ada orang. Waktu itu aku juga bingung, ini suara apa ya gitu. Dan di tangga lantai 3 itu, untuk menghubungkan ke lantai 2 itu kita punya pintu. Pintu ini kalau dibuka bunyi, dan dilepas juga bunyi. Jadi nggak ada kedengaran orang buka pintu atau nutup pintu gitu. Dan mungkin ini perasaan aku aja, jadi aku tetap positive thinking, nggak mikir apa-apa. Dan aku tetap nunggu teman-teman aku datang. Dan aku sempat nanya ke kakak yang lagi siaran saat dia lagi nggak voice, "Kak, tadi ada orang naik nggak?" Itu mana tau aku nggak ngeliat. Dan dia bilang, "Nggak ada, Ran, nggak ada orang yang datang gitu." Dan ya di situ aku mulai merasa aneh, tapi tetap berpositif thinking aja, karena mungkin aku baru atau aku lagi sendiri, jadi masih berhalusinasi gitu. Dan hari-hari aku lewatin buat training, kita trainingnya Sabtu Minggu, karena memang dari Senin sampai Jumat itu padat banget buat kuliah, karena memang kita masih tahun kedua ya, aku bareng teman-teman masih tahun kedua kuliah. Dan selama training, hal yang sering aku alami yaitu dengar suara tapak kaki, dan itu terus berulang-ulang aku alami. Dan aku gak pernah nanya nih ke teman-teman aku yang training juga, apakah mereka sering dengar juga atau cuma aku sendiri. Dan aku juga sampai sekarang gak pernah nanya gitu. Karena setelah kita training itu yang sampai naik jadi seorang penyihir itu hanya 2 orang, aku dan satu orang lagi teman aku cowok. Dan yang lain itu udah gugur di tengah jalan karena mungkin ada beberapa kesibukan, satu dan lain hal, jadi nggak bisa diterusin. Dan sampailah aku diizinkan untuk on air pertama kalinya itu sebelum puasa. Nah, di sana aku sering siarannya tuh kayak menggantikan jadwal siaran penyiar lain. Jadi aku masuk di program-program yang bisa aku handle untuk penyiar baru gitu. Dan sampai akhirnya aku punya jadwal sendiri. Dan itu hal yang aku alami. Itu masih suara-suara waktu pertama-tama siaran, suara tapak kaki dan di tangga. Aku juga penasaran di tangga ini loh gitu. Dan kadang dengar orang lagi sibuk heboh banget di dapur ya, tapi nggak ada orang gitu. Dan aku masih positifnya mungkin itu tikus atau kucing ya. Dan tapi itu suara-suara seperti itu tidak hanya sekali dua kali aku dengar, tapi hampir setiap aku siaran aku dengar, apalagi langkah kaki yang naik, yang turun tangga juga sering aku dengar. Dan pada waktu itu pernah di suatu kondisi ya, di mana aku lagi siaran sore dan ada penyiar yang minta digantiin untuk siaran sampai jam 7 malam, dan kebetulan kondisi radio saat itu masih sepi. Jadi di lantai 1, 2, 3 itu nggak ada orang kecuali aku yang lagi siaran, karena bertepatan hari Minggu juga, OB juga nggak di tempat, dan karena memang kita ngasih kelonggaran buat OB, dan nggak ini juga, nggak ada penyiar lain, karena penyiar lain biasanya kalau hari Minggu mereka datangnya pagi atau setelah zuhur, nanti mereka balik dan nggak ke radio lagi, nggak pulang ke radio lagi gitu. Dan waktu itu aku sendiri posisinya di radio. Jadi pas aku lagi siaran itu sekitar jam 5 setelah asar. Jadi aku denger nih suara orang naik ke tangga, tapi tapak kakinya ini jelas banget, dengan hampir sama tapak kakinya dengan abang yang aku gantiin siarannya gitu. Dan aku langsung berpikir, oh bang, abang ini udah datang gitu. Dan pas aku buka pintu, gak ada siapa-siapa yang naik ke atas gitu. Dan pintu yang ada di lantai 3 itu juga gak bunyi. Bunyi yang dibuka atau ditutup juga gak ada gitu. Terus aku otomatis ngecek dong, mungkin abang ini di recording atau di ruang reporter, karena posisinya ruang recording sama ruang reporter dekat banget sama tangga, jadi bisa jadi abang itu masuk. Dan aku cek, gak ada orang satupun di ruangan itu. Dan aku, yaudah ini kenapa ya, dan mulai agak mikir, ini kayaknya bukan, ini kayaknya aneh deh gitu. Tapi tetap tenang, gak boleh takut, karena aku harus ngelanjutin siaran sampai jam 7. Dan di jam terus sampailah pada akhirnya abang itu datang di jam 6, orang mau maghrib. Jadi aku tetap siaran sampai jam 7 dan abangnya masuk setelah jam 7 gitu. Dan aku gak nyeritain ke siapa-siapa kalau aku sebenarnya ngalamin itu. Dan di hari berikutnya aku siaran, waktu itu aku pernah siaran siang. Dan posisinya saat itu di lantai 1 cuma ada OB, di lantai 3 ada aku, dan di ruang marketing kosong pada waktu itu. Karena setahu aku kalau nggak salah itu waktunya tanggal merah, jadi marketing nggak ada yang masuk, yang ada cuma aku sama OB di lantai 1. Dan tiba-tiba pas aku lagi on air, itu radio mati, mati lampu, terus aku keluar, dan ternyata emang mati lampu. Aku cek radio lain juga mati gitu. Dan pas aku mau turun ke lantai satu, karena mau ngapain sih di lantai 3 gitu, orang masih mati lampu gitu. Jadi aku turun, aku rencana juga mau sekalian mencari makanan gitu. takutnya emang lampunya mati, mau gak mau aku harus nungguin lampu sampai hidup, karena kita punya pemancar yang harus dalam hitungan sepersekian menit harus hidup gitu. Dan pas aku mau turun, pas aku mau buka pintu, itu aku dengar di lantai 2 ada suara anak-anak yang rame banget dan ribut banget, kayak anak-anak di taman, yang main di taman di TK gitu, kayak gitu ramenya. Dan aku sempat mikir, aku sebelum aku buka pintu, aku sempat mikir ini suaranya di lantai 2 deh, tapi gak mungkin karena lantai 2 adalah lantai yang paling gelap kalau mati lampu karena tidak ada pencahayaan dari luar, beda dengan lantai 1 dan lantai 3 yang ada ruang terbuka sehingga cahaya masuk, sementara di lantai 2 gak ada. Dan itu posisinya lantai 2 gelap banget dan suara anak-anak ada di situ. Lah ngapain anak-anak main di radio gitu, biasanya gak pernah gitu. Dan aku sempat mikir bodoh gitu, ngira mungkin karena mungkin di sebelah radio, karena memang di sebelah radio ada bank sama rumah makan. Jadi aku sempat mikir bodoh gitu, tapi gak mungkin aja gitu suara sedekat itu kalau tetanggaan, karena radio ini juga punya tembok yang cukup, space yang begitu jauh dari rumah makan gitu. Jadi aku tetap memberanikan diri, tetap turun ke lantai 2 dan aku senter pakai handphone dan gak ada siapa-siapa. Dan aku sempat ngecek ke ruang marketing dan gak ada juga siapa-siapa. Dan aku turun, terus ketemu sama OB dan aku nanya, "Bang, tadi ada anak-anak gak naik ke lantai 2? "Lah gak ada, kan abang orang abang di lantai 1 dari tadi gak ada yang masuk," katanya kayak gitu. Terus aku terus dia nanya, "Emang kenapa, Ran?" kata abang ini. Dan aku bilang, "Oh, gak ada apa-apa." Dan aku tetap tenang. Aku pergi keluar cari makan. Dan pas aku balik, kebetulan ada 2 penyiar yang datang. Dan gak lama setelah itu, lampu hidup. Dan kita naik bareng ke lantai 3. Nah, itu suara anak-anak juga lumayan sering sih aku dengar. Itu adanya di lantai 2. Kalau kata orang-orang yang bisa ngelihat ya, yang pernah datang ke radio, itu katanya di lantai 2 emang ada penghuninya anak-anak. Kayak badannya putih, pakai celana pendek, nggak pakai baju, itu semacam tuyul ya. Jadi aku juga nggak tahu karena aku nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak bisa ngelihat, bukan indigo atau memiliki sixth sense. Tapi yang pasti aku dengar cerita dari orang-orang yang bisa ngelihat, itu katanya ada anak-anak di lantai 2. Dan ada satu pengalaman lagi. Waktu aku siaran hari Minggu, itu aku dapat jadwal siaran dari jam 1 sampai jam 5. Nah, kebetulan memang aku selalu siaran di akhir pekan, kalau tidak Sabtu, Minggu, karena seperti tadi aku masih memiliki jadwal kuliah yang cukup padat untuk hari-hari yang aktif. Hari-hari kerja aku punya jadwal kuliah, jadi aku siaran waktu itu di hari Minggu. Dan itu posisinya aku lagi siaran lagu-lagu Malaysia. Itu di formasi jam 1 sampai jam 3. Itu sekitar jam 2, sekitar setengah 3. Itu aku dengar ada orang yang turun ke lantai, dari lantai 3 nurunin tangga gitu. Dan aku ngerasa gak ada orang, karena memang di lantai 3 gak ada orang, karena semua orang udah pulang waktu itu. Dan aku harus nunggu penyiar yang datangnya siaran buat jam 5 gitu. Dan posisi saat itu masih jam setengah 3, jadi gak mungkin penyiar pada datang. Dan di posisinya waktu itu radio juga masih sepi, cuma aku sendiri. Di lantai 1 juga gak ada OB, di lantai 2 gak ada, lantai 3 doang yang aku siaran. Dan aku buka pintu. Nah, pintu studio ini ada 2, jadi fungsinya adalah untuk menghambat suara dari luar, jadi gak kedengeran kalau misalnya ada orang yang ngobrol di luar. Jadi pintunya gunanya untuk itu. Jadi aku buka pintu pertama, terus aku buka pintu kedua, dan aku ngelihat dari ngintip nih dari pintu. Dan aku ngeliat itu ada cewek, rambutnya kira-kira sebatas pinggang dan pakai baju warna putih. Namun karena dia udah nurunin tangga itu hanya kelihatan setengah. Jadi aku penasaran, ini siapa sih? Aku mulai mikir. Setahu aku, semua cewek di radio gak ada yang gak pakai jilbab semua. Dan semua penyiar cowok juga gak ada yang gondrong, rambutnya biasa cowok pendek gitu. Dan aku mulai penasaran, ini siapa ya? Mungkin tamu gak ngeliat ada orang, terus turun. Lalu aku ngikutin, ngikutin pelan-pelan dan dia turun, turun arah ke pintu. Dan karena aku ngikutinnya nggak agak jauh jaraknya, jadi aku nggak ngeliat dia. Dan dia nggak ada sama sekali buka pintu lantai tiga, tangga di lantai tiga. Dan pas aku ngeliat, loh nggak ada orang gitu. Dan ternyata dia hilang gitu aja, nggak buka pintu, nggak suara pintu pintu juga nggak kedengeran. Terus di tangga lantai tiga itu hanya ada tangga, nggak ada ruangan apa-apa di situ dan hanya tembok. Nah, di sana aku mikir, dan mikir kalau ini tuh udah aneh banget. Dan aku juga nggak bakalan cerita ke penyiar lain karena aku takutnya mereka nggak ngalamin hal yang sama dengan aku. Dan juga takutnya mereka bakalan was-was sendiri buat siaran sendiri karena memang pasti di satu kondisi setiap penyiar bakalan sendiri di radio. Karena radio di tempat aku siaran itu nggak terlalu rame ya, karena memang penyiar-penyiar rata-rata ada mahasiswa, jadi mereka memiliki jadwal kuliah yang berbeda-beda. Dan setelah kejadian itu ya, itu suara tetap, suara selama aku siaran 3 tahun aku siaran di radio itu suara-suara tetap aku dengar, suara anak-anak, suara yang naik tangga turun tangga. Dan pernah waktu itu aku lagi siaran siang dan tiba-tiba, jadi pintu studio tempat aku siaran, studio satu itu di tengahnya itu dikasih kaca, gunanya buat ngelihat siapa yang datang atau yang lewat gitu. Karena setelah studio satu, sebelah kanannya itu paling depan itu ada ruang manajer. Jadi mungkin orang-orang taunya ruang manajer, jadi lewat gitu kita kan nggak tahu. Dan jadi dikasih kaca. Dan waktu itu pas aku lagi mau on air, mau voice, itu ada yang lewat melintas di depan pintu studio satu. Dan aku pikir itu mungkin tamu ya, tamu manajer. Dan aku, jadi ruang studio 1 sama ruang manajer itu sama seperti studio 2 dan studio 1, ada kaca di tengahnya. Jadi ruang manajer bisa ngelihat ke studio 1, studio 1 bisa ngelihat ke ruang manajer. Dan aku ngelihat ada gang-gang pintunya itu kan pintunya ditutup. Jadi gang-gangnya itu kayak ada yang buka, bergerak gitu. Dan aku nunggu ini siapa yang masuk gitu. Dan setahu aku ruang manajer nggak pernah dikunci sih gitu, dan ada yang buka tapi nggak masuk-masuk. Dan aku pas aku keluar langsung ngecek, mungkin pintunya dikunci, dan ternyata nggak ada siapa-siapa yang buka pintu gitu. Dan balkon waktu itu, dan aku langsung ngecek ke balkon, mana tahu orang tersebut ke balkon dan juga nggak ada siapa-siapa di balkon. Dan aku mulai ngerasa nggak takut, iya, cuma gak tetap memberanikan diri buat tetap tenang dan gak cerita sama siapa-siapa. Dan ada satu kejadian lagi, ini menurut aku juga di luar nalar ya. Jadi waktu itu aku pernah siaran jam, ya ini siaran hari Minggu lagi, itu aku siaran di jam 3 sampai jam 5. Itu aku lagi siaran program dangdut, karena memang pada hari Minggu itu ada program dangdut. Kebetulan radio lagi-lagi kosong. Dan yang anehnya aku selalu siaran di saat radio kosong gitu. Dan aku siaran mulai opening, terus baca requestan orang yang udah masuk. Dan ketika aku turun voice buat naikin iklan dan lagu, itu tiba-tiba telepon di studio satu bunyi dan aku angkat dong, mana tahu penggemar yang atau pendengar pendengar sorry pendengar yang request lewat off air. Pas aku angkat emang pendengar dan dia bilang gini, "Ran, di radio rame ya?" Dan aku jawab iya aja, padahal di radio tuh posisinya gak ada siapa-siapa dan OB juga gak ada, semua orang gak ada, hanya aku sendiri yang ada di radio saat itu. Dan dia bilang, "Di radio rame banget ya Ran, soalnya ini kedengeran nih sampai radio," katanya. "Suaranya bocor banget," katanya kayak gitu. "Oh iya pak." Dan pas aku cuma bilang, "Oh iya pak, kita baru selesai meeting, jadi orang rame nih di studio 1. "Oh iya, mending dibilang deh, jangan di studio 1, soalnya bocor banget nih suaranya," gitu. Setelah itu aku bilang, "Oh iya pak, nanti bakal dibilangin." Nah, setelah itu aku mikir, apa yang harus aku lakuin, gitu. Sementara nggak ada siapa-siapa di studio 1, gitu. Kalau suara bocor, palingan ketika ada orang di studio 1, baru suara bocor, gitu. Karena memang ruang studio 1 kita kasih kedap suara, karena memang takutnya suara dari luar masuk dan siaran bocor, gitu. Dan di studio 1 nggak ada siapa-siapa saat itu, hanya aku sendiri. Terus, nggak lama siap itu, nelfon lagi nih pendengar. Ada beberapa pendengar, ada sampai 5 pendengar yang mengatakan hal sama mengenai suara, ada suara yang bocor ke radio. Dan aku masih positive thinking, aku masih berpikir mana tahu ada siaran VOA atau KBR, jadi kita kerja sama-sama radio VOA sama KBR buat siaran. Tapi mereka siarannya itu di jam-jam tertentu, dan saat itu aku ngecek VOE kali ya yang bocor gitu ke radio, dan ternyata VOE lagi kosong, lagi off air mereka, dan gak ada yang siaran juga. Terus aku ngecek nih pemancar KBR, dan ternyata KBR juga gak lagi siaran. Lah, ini yang siaran siapa? Suara yang bocor ini siapa? Gitu. Dan sampai sekarang aku masih mikir, ini suara apa ya? Dan pada waktu itu jadi di radio itu kalau kami siaran, aku bareng penyiar-penyiar lain siaran, kita biasanya bakalan nge-record hasil suara siaran kita. Jadi dari kita opening sampai kita closing, kita bakalan nge-record suara kita untuk ngecek di mana sih kekurangan-kekurangan kita gitu. Dan waktu itu kebetulan aku nge-record siaran aku yang jam 3 sampai jam 5 itu. Karena aku penasaran suara seperti apa yang keluar, aku ngecek nih di record, dan ternyata emang iya ada suara yang bocor. Ini bocor banget, rame banget, dan aku ngedenger itu suara, aku ngenelin suaranya, karena itu ada beberapa suara penyiar di dalam itu, penyiar-penyiar senior gitu. Dan aku berpikir, ini aku di studio satu sendiri loh, bukan rame-rame gitu. Dan ini suara dari mana coba? Dan di dalam record itu ada suara ngobrol, suara ketawa. Dan aneh banget gitu kalau sampai bocor seperti itu suaranya. Dan aku gak ngatain, aku gak bilang kejadian ini sama siapapun, baik itu ke manajer atau ke kepala siaran, aku gak pernah bilang. Dan aku tetap nyimpan sendiri. Dan pada saat itu, setelah aku penyiar lain datang dan aku juga gak bilang gitu. Dan ada satu ruangan di lantai 3 itu ada ruang recording. Nah di ruang recording ini kalau kata temen aku yang sebelumnya pernah siaran di radio, itu di ruang recording ada, bisa dikatakan ada penghuni. Itu sosoknya laki-laki tapi aku juga gak ngerti ya. Itu cuma menghuni recording. Jadi dia posisinya di sudut ruang recording dan ada kursi. Jadi waktu itu pas aku lagi siaran dan lagi-lagi keadaan radio kosong, pada saat itu kursi di studio 1 yang biasanya aku dudukin itu lagi gak enak banget. Dan aku langsung berpikir ngambil kursi di ruang recording tanpa pikir panjang gitu. Dan sementara padahal di studio banyak banget kursi, dan kenapa aku harus ngambil di ruang recording gitu. Dan aku ambil nih kursi yang ada di ruang recording yang di sudut gitu. Jadi pas aku lagi lagu lagi naik, iklan lagi naik, dan aku lagi gak voice, aku kamar mandi nih ke lantai 1, karena kita memang cuma punya 2 kamar mandi di lantai 1. Dan aku turun nih ke lantai 1. Pas aku naik ke atas, itu kursi recording udah pindah ke recording gitu. Dan di posisinya radio gak ada siapa-siapa, dan siapa juga yang mau repot-repot buat mindahin kursi studio ke ruang recording, dan posisinya sama seperti sebelum aku pindahin gitu. Dan kursi ini juga kadang kalau aku lagi rekaman di recording itu kadang kursinya sering bergerak sendiri, goyang-goyang sendiri, dan aku ngerasa itu udah biasa gitu. Dan aku juga gak pernah bilang ini ke teman-teman yang lain, teman-teman penyiar lain. Dan oh ya, satu lagi, ini dari cerita dari penyiar lain, penyiar cowok yang biasanya siaran malam, itu mereka biasanya digangguin. Dalam artian pintu sering diketuk gitu. Jadi kayak orang mau masuk tapi enggak ada yang masuk, terus pas mereka lagi siaran juga ada sesosok laki-laki itu pakai baju putih terus pakai sorban, kakek-kakek itu sering muncul. Hampir setiap malam ketika penyiar cowok siaran itu mereka dia sering melintas di depan pintu studio 1. Dan hampir semua penyiar cowok yang siaran malam itu ngalamin itu, dan mereka juga waktu itu cerita ke kami gitu. Waktu meeting mereka pernah ngobrol lah soal itu, dan kita masih ya gimana, namanya juga bangunan lama gitu, karena memang radio ini berdiri tahun 98, jadi kita gak tahu kan radio ini bekas bangunan apa dan dulunya bangunan ini kosongnya berapa lama gitu. Dan ada besi banyak cerita-cerita penyiar lain yang mulai dari pintu ditendang sekuat-kuatnya kayak orang lagi emosi banget, dan waktu itu kakak yang lagi siaran ini sampai nggak berani buat, sampai nggak sanggup buat siaran lagi karena dia siaran sampai jam 7 waktu itu, dan pintu itu ditendang setelah orang azan maghrib gitu, dan dia sampai nggak berani buat closing waktu itu. Dan sampai sekarang sih kalau cerita-cerita kayak gitu sering sih kita dengar, aku bareng teman-teman, karena memang kalau sekarang kan kita udah nggak siaran lagi ya di radio. Aku resign tahun 2017, itu sekitar setahun yang lalu, dan aku udah nggak pernah balik ke radio lagi. Aku terakhir ke radio itu setelah lebaran. Jadi kalau kita ngumpul nih ya, kalau aku, penyiar-penyiar yang lain yang juga udah resign, ngumpul gitu. Karena memang rata-rata angkatan di atas aku dan angkatan di bawah aku itu udah pada resign, karena juga udah menyelesaikan studinya masing-masing dan udah kerja di tempat lain juga. Jadi kalau ada waktu kita ngumpul, kita ini nih yang jadi bahan obrolan kita gitu. Ngomongin soal radio yang begini gitu. Dan aku ngerasa ini jadi pengalaman aja sih buat kedepannya gitu, buat pemanasan aja. Kalau mana tahu, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau kita bakalan kerja di bangunan yang mungkin lebih serem dari radio tempat aku siaran gitu. Dan cerita ini aku sharing juga buat jadi pembelajaran juga, dan mengingatkan kita bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, baik itu jin, iblis, setan. Kita selalu berdampingan dengan mereka karena pada dasarnya juga mereka yang duluan turun ke bumi, bukan kita. Dan percaya nggak percaya, kita harus tetap ini, tetap mendekatkan diri kita pada Allah dan tetap berada di jalannya aja deh gitu. Mungkin sekian cerita dari aku. Di lain kesempatan aku bakalan cerita lagi karena banyak banget cerita yang ingin aku sharing. Sekian dulu ya. Assalamualaikum. Senada. Hey, girl. I'm a new...